Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lahum ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah qawluhu ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun fantahinuhunna. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu wanita-wanita beriman dalam keadaan muhajirat, maka ujilah mereka tentang keimanan mereka. Allahu a'lam bi imanihim. Allah mengetahui tentang keimanan mereka. Fa idza 'alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu tahu mereka itu beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kamu kembalikan kepada orang-orang kafir. Lahunna halul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka wanita mukminat tidak halal bagi orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang kafir itu tidak halal bagi wanita mukminat. Ini apapun sebabnya kekafiran tersebut. Di negeri kita mungkin sekarang ini mereka yang meninggalkan sholat hukum kafir, maka tidak halal masing-masingnya bagi pasangannya. Jatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar, sudah tegak hujah bagi dia, tidak boleh berkumpul. Wa atauhum ma anfaqu, dan berikan mereka orang-orang kafir itu apa yang mereka telah nafkahkan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, dan tidak ada dosa kamu menikahi mereka, yakni wanita-wanita mukminat ini, idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kamu berikan kepada mereka ujurahunna, ini maharnya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, janganlah kamu berpegang dengan penjagaan orang-orang kafir. Was'alu ma anfaqtum, dan mereka minta kepada meminta apa yang mereka belanjakan, katakan wal yasalu ma anfaqu, dan mereka meminta apa yang mereka yakni nafkahkan. Wasal enam wal yasalu ma anfaqtum, mereka meminta apa yang kamu nafkahkan belanjakan, dan mereka pun meminta apa yang mereka berikan. Dzalikum hukmullah, itulah hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bainakum, dia menghukumi di antara kamu. Wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum, dan apabila hilang dan luput dari kamu sebagian dari istri-istri kamu, ilal kufar, mereka datang kepada orang-orang kafir, fa'aqabtum fa'atul ladina azahabat azwajuhum, kamu menghukum atau memberikan menyusul, lalu kamu berikan atau kamu menyerahkan orang-orang yang zahabat azwajuhum, yang hilang atau pergi istri-istri mereka, mislama anfaqu, yaitu semisal dengan apa yang telah mereka nafkahkan. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini terjadi dalam peristiwa Hudaybiyah. Dikatakan sebagian ulama ini menasikh hadis ini tentang yaitu keputusan Rasulullah dan yang tentang pengembalian. Kalau misalnya dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan, kemudian kalau dia dari Mekah ke Madinah dikembalikan ke Mekah. Tapi perjanjian itu setelah turun ayat ini, ketika datang wanita-wanita mukminat seperti Ummu Kultum bintu Uqbah bin Abi Mu'id lari dari suaminya Amr ibn al-As ketika itu berhijrah, dia ketika diminta oleh dua saudaranya meminta supaya dia dikembalikan, Rasulullah mengambil pendapat bahwa tidak, itu tidak termasuk kaum perempuan. Lalu kemudian ditegaskan oleh Allah bahwa wanita-wanita mukminat tidak boleh dikembalikan. Mereka yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dikembalikan ke Mekah. Maka ayat-ayat 6, ayat-ayat ini menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian di waktu Hudaybiyah itu, keputusan-keputusan itu tidak berlaku bagi kaum wanita. Oleh Syekh, lamma kana sulhul Hudaybiyah, ketika terjadi perjanjian damai, gencatan senjata di Hudaybiyah, salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin, Nabi berdamai dengan orang-orang musyrikin, ala anna man ja'a minhum, yakni bahwa siapa yang datang dari mereka, ilal muslimin, musliman, sehingga orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin, datang ke Mekah, dari Mekah ke Madinah sebagai seorang muslim, an yaruddahu ilal musyrikin, supaya dikembalikan kepada kaum musyrikin. وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عمومه النساء والرجال. Berarti perjanjian tersebut di secara konteks lafadznya berlaku umum, meliputi yakni termasuk juga laki-laki dan perempuan. Fa amma rijal fa innallaha lam yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an raddihim ila al-musyrikin. Adapun laki-laki ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah seperti kisah Abu Jandal bin Suhail bin Amr datang melemparkan dirinya ke barisan kaum muslimin dalam keadaan masih terbelenggu. Baru perjanjian itu tertulis di asli di stempel disepakati oleh Suhail bin Amr bersama Suhail bin Amr dan Rasulullah SAW. Kemudian Suhail bin Amr sudah menuntut ini apa bukti penerapan yang pertama, kamu kembalikan dia kepada kepada kami. Nah. Itu di tidak di apa Allah tidak melarang Rasulullah untuk mengembalikan mereka kepada kaum musyrikin. Nah, Allah membiarkan. Jadi mereka yang Abu Jandal, kemudian Abu Bashir yang mereka lari apanya dari orang-orang musyrikin, kemudian dikembalikan kepada kaum musyrikin. Seperti kemarin disebutkan, kalau mereka memang yakinnya baik kuat imannya, mereka kembali kepada dikembalikan ke negerinya, ke kampungnya atau ke tempatnya, ataupun bahkan mungkin dalam menjadi tawanan kembali, itu ada kebaikan, menguatkan, menaikkan derajatnya, atau bahkan mungkin menjadi manfaat bagi yang lainnya, menjadi apa namanya menambah kekuatan mereka. Begitu juga kalau misalnya dari Madinah dia berangkat dalam keadaan musliman ke Mekah, tidak dikembalikan ke Madinah, mungkin ada kebaikannya, banyak kebaikannya. Di antaranya kalau misalnya dia memang bermanfaat, dia akan menjadi menyebarkan Islam di kalangan orang-orang yang tertawan mungkin di Mekah. Nah, kalau di jelek misalnya, menyimpan penyakit, ternyata dia munafik misalnya, tidak dikembalikan ke Madinah, menyelamatkan kaum mukminin yang ada di Madinah. Oleh wafa'an bisyarat wa tatmimam lis-sulh, ini memenuhi syarat perjanjian dan menyempurnakan perdamaian tersebut. Alladhi huwa min akbaril masalih, yang itu semua merupakan maslahat yang sangat besar. Ini kaidah daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu diterapkan juga di dalam ayat 6 perjanjian tersebut. Banyak maslahatnya atau menjadi apa namanya di balik mungkin sepertinya merugikan kaum muslimin seperti yang terlihat oleh sebagian sahabat. Bahkan dikatakan sebagian mereka menyebutkan, seandainya aku mau membantah Rasulullah, pasti saya bantah ketika itu. Tapi mereka tidak mendahulukan akalnya, tidak mendahulukan, walaupun mereka tahu ahli strategi, mereka juga tahu. Nah, itu tidak berani untuk melancang, menegur atau menantang Rasulullah SAW. Bahkan mereka seperti Umar bin Khattab dengan adab bertanya, kenapa kita merendahkan agama kita? Padahal kita kalau mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Nah, ya, tapi dijelaskan oleh Rasulullah, saya tidak menyurhaikan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Qala wa amman nisa, adapun kaum wanita, falamma kana radduhunna min fihi mafasid, ketika mengembalikan mereka itu di situ ada ujian berat. Nah, ujiannya kafirah, banyak mana kerusakan yang menimpa dia, terfitnah dia dengan agamanya, bahkan mungkin disiksa ataupun mungkin dilecehkan. Nauzubillah. Nah, maka mengembalikan mereka walaupun itu di tengah-tengah keluarganya. Ya, di tengah-tengah keluarganya mereka juga tidak aman. Nah, amarallahu mu'minin idza ja'ahumul mu'minat, Allah perintahkan kaum mukminin kalau mereka datang kepada mereka orang-orang yang beriman, muhajirat, wanita-wanita beriman yang muhajirat, wasyakau fi sidqi imanihin, wasyakku fi sidqi imanihin, dan mereka ragu, benar enggak mereka wanita-wanita yang beriman, an yamtahinuhunna, menjadi sebab dinamakannya surat ini mumtahana. Hendaknya menguji mereka, wayakhtabiruhunna bima yadhharu bihi, ini menguji mereka dengan hal-hal yang tampak, yang yadhharu bihi sidquhunna, dengan ujian itu terlihat kejujuran mereka, min aymanin mughallabah wa ghairiha, apakah dengan sumpah yang berat atau yang lainnya. Fa innahu yahtamil an yakuna imanuhunna ghairu shadiq, itu mungkin saja karena bisa jadi iman mereka bukan iman yang jujur dan kuat. Nah, bal raghabatan fi zawjin aw baladin. Bisa jadi mereka keluar dari Mekah karena tidak senang dengan suami atau negerinya, mencari calon suami yang baru ke tempat yang baru, atau ke negeri yang baru. Aw ghairi dzalika minal maqasid ad-dunyawiyah, atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Fa in kunna bihadzal wasfi tu'inu ta'ayyana radduhunna wafa'an bisyarat. Kalau seperti itu tujuan mereka, yakni meninggalkan Mekah, misalnya hijrah keluar dari Mekah, bukan untuk apa namanya Allah dan Rasulnya, bukan untuk menyelamatkan agama mereka, tapi untuk hal yang tadi, mungkin urusan dunia, maka untuk memenuhi syarat perjanjian tersebut, maka mereka boleh dikembalikan. Min ghairi husuli mafsadah, tanpa, ini dengan syarat juga tanpa menimbulkan mafsadah. Nah, wa in imtahanuhunna fawajadna shadiqat. Nah, kalau mereka menguji wanita-wanita tersebut ternyata memang jujur dalam keimannya, teguh, mereka tinggalkan itu semua karena memang karena Allah, karena menyelamatkan agamanya. Aw alimu adzalika minhunna min ghairi imtihan, atau sudah diketahui tentang hal itu dari mereka walaupun tidak menguji mereka lebih dahulu. Artinya sudah terdengar berita si fulana itu adalah mukminah, seperti keluarnya Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayth, ataupun yang lainnya, atau seperti setelah itu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mukminah. Fala yarji'uhunna, maka tidak boleh kaum mukminin mengembalikan wanita-wanita mukminah itu ilal kuffar, kembali kepada orang-orang kafir. Lahunna halal lahum wa lahum yahilluna lahunna. Orang-orang yang wanita-wanita beriman itu tidak halal untuk orang-orang yang kafir, dan wanita orang-orang yang kafir itu tidak halal untuk orang-orang wanita-wanita mukminat yang beriman. Fahadihi mafsadatun kabirah. Ini diantara mafsadah yang sangat besar. Firadihinna ra'aha asy-syari'. Nah, yang dijaga yang dengan dalam pengembaliannya yang diperhatikan oleh syariat, yang diperhitungkan oleh syariat, mafsadah yang besar. Kalau misalnya terjadi benturan masalah yang besar dengan ada dua masalah yang besar dan kecil, maka didahulukan masalah yang besar yang lebih diperhatikan, walaupun harus melakukan hal-hal yang mungkin masalahnya ringan. Nah, ini di bawah faedah yang tadi. Jalbul mafadar dar mafasid muqaddamana jalbul masalih. Wara'a aidan al-wafa, di samping juga memperhatikan penyeni upaya memenuhi perjanjian di syarat. Di ayyutul kufar aw zawajahunna ma anfaqu alayhinna minal mahr wa tawabi'ahu ma wa tawabi'ihi arban na'am awdan anhunna. Nah, yakni dengan menyerahkan, memberikan orang-orang kafir itu, yakni suami-suami mereka, apa yang telah mereka berikan kepada perempuan-perempuan tersebut, wanita-wanita mukminah itu, minal mahr, yaitu seperti mahar dan perangkatnya, hadiah ataupun apalah yang telah mereka berikan kepada wanita itu, dan ternyata wanita ini mukminah dan pergi meninggalkan dia. Nah, awdan anhunna, sebagai ganti rugi. Jadi tebusanlah istilahnya. Nah, berapa yang kamu minta? Maharnya sekian ataupun hadiah yang telah diberikan untuk mengganti wanita mukminah yang meninggalkan dia. Wala junaha hinaidin ala muslimin, tidak dosa, tidak ada masalahnya kalau bagi kaum mukmin muslimin setelah itu an yang kehuhunna, untuk menikahi mereka, walau kana lahunna azwaj, walaupun ketika itu masih belum putus, artinya belum dicerai oleh suaminya, tapi beda agama itu sudah memutuskan dia secara otomatis. Beda agama sudah memisahkan dia, makanya itu bahayanya bagi kaum muslimin, untuk mereka misalnya suaminya tidak menang sholat ataupun istrinya tidak sholat, itu sudah putus. Nah, kana lahum azwajun fi dari syirk, walaupun dia punya suami di negeri kafir, masih ada nasib bertatu suami istri, tapi yang satunya musyrik, yang satunya mukminah, atau yang satunya apa misalnya suaminya Nasara. Nah, suaminya Nasara dan suami istrinya mukminah, enggak boleh sih. Nah, kana lahum azwajun fi dari syirk, itu di negeri syirik, negeri kafir. Yang satu di Indonesia, suaminya di Eropa atau di, nah, di Amerika. Walakin bisyarat ay yu'tuhunna ujuran, tapi dengan syarat juga tetap dia memberikan ujurannya, itu maharnya, minal mar wan nafaqah. Nah, wa kama anna al-muslimah la tahillu lil kafir, sebagaimana seorang muslimah tidak halal bagi orang yang kafir, fakadzalika al kafirah, demikian pula wanita yang kafirah. La tahillu lil muslim ay yumsikaha, tidak halal bagi seorang muslim untuk menahannya. Kalau kafirnya itu bukan kafir kitabiah. Ya, maksudnya di sini mungkin itu. Wa ma jamat ala kufriha ghaira ahli kitab, selama dia masih di atas kafirannya, ya, selain ahli kitab. Wa li hadza qala ta'ala wa la tumsiku bi ismil kawafir. Wa idza nah. Wa idza naha an al-imsak bi ismatiha fa nahyu an ibtida'i tazwijiha aula. Dan di sini kalau Allah melarang untuk menahan, melindunginya, artinya menjadikan dia istri, menahan dia dalam perlindungan, fannahyu anil ibtida'i tazwijiha aula, ini maka larangan memulai untuk melamar dia itu lebih min babi aula. Artinya ketika dia sudah menjadi istri, itu dilarang seorang mukmin itu untuk mempertahankan dia tetap dalam ismahnya, dalam perlindungannya, dan sebagai yani sebagai apa namanya istrinya. Maka kalau itu saja dilarang, maka untuk memulai menikahi orang-orang yang seperti ini min babi aula, yani orang-orang yang kafir ghaira ahli kitab. Kalaupun misalnya ya apa namanya itu dianggaplah yani wanita-wanita sekarang, nasara-nasara sekarang itu dianggap ahli kitab, nah tapi bukan sesuatu yang bermudah-mudah untuk kemudian boleh seorang mukmin menikahinya, ya tidak akan mungkin mereka bisa, apalagi di yang di zaman sekarang itu kita itu aman, seorang muslim itu aman terhadap anak-anak mereka, dan sudah banyak kejadiannya akhirnya anaknya bingung mau ikut ibunya atau ikut ayahnya muslim, ibunya kafir. Nah bahkan kadang-kadang dia ini di dalam kesempatan berikutnya sang ibu yang malah lebih berperan masa anak-anaknya menjadi kafir. Qala qauluhu wasalu wa anfaqtum, mereka dan memintalah apa yang telah kamu berikan, ayyuhal mu'min, hayna tarji'u zawjatukum murtaddat ila al-kuffar. Kamu minta apa yang telah kamu berikan ketika kamu kembali, istri-istri kamu itu kembali murtad kepada ummin, kembali kafir. Fa idza kana al-kuffar ya'khuduna min al-muslimina nafatan, maka apabila orang-orang kafir itu mengambil nafkah dari orang-orang muslimin, min aman aslamat, nafkatu man aslamat min nisa'ihim, jadi mereka meminta ganti rugi dari wanita istri-istri mereka yang masuk Islam, maka istahaqqal muslimun, maka kaum muslimin juga berhak an ya'khudhu muqabalata ma dhahaba min nisa'ihim ila al-kuffar, untuk meminta ganti yakni apa yang dibawa oleh istri-istri mereka ke penduduk orang kafir, jadi murtad misalnya. Wa fi hadha dalil, di sini ada dalil ala anna khurujal bud' min az-zawj mutaqawwim. Nah, ini dalil bahwa keluarnya bud', yakni farj, yakni artinya lepasnya ismah seorang wanita dari suaminya itu mutaqawwim, ada ganti atau ambil ketetapan tersendiri. Faida afsada mafsada nikah, atau faida afsada mafsada nikah imra'ati rajulin mufsidan nikahi imra'ati rajulin bi radha aw ghairihi kana alaihi dhaman al mahar. Nah, kalau misalnya ada yang merusak, ya perusak nikah, yakni seorang wanita dengan seorang laki-laki, artinya menyebabkan putusnya hubungan seorang wanita dengan seorang laki-laki, misalnya dengan radha, penyusuan atau yang lainnya, maka wajib untuk mengganti mahar, ada ganti rugi maharnya. Nah, misalnya seperti dalam kisah seorang sahabat menikah dengan seorang wanita. Nah, kemudian datang seorang wanita hitam mengatakan, dulu kalian berdua saya susukan, kalian saya susukan. Akhirnya kaget yang disampaikan kepada Nabi SAW, dan cukup ternyata wanita ini mukminah dan mengatakan dia memang menyusukan mereka berdua. Jadi, persaksian dia diterima walaupun cuma satu orang. Pisah, akhirnya pisah. Nah, Qala wa qawluhu dhalikum hukmullah. Dhalikul hukm, dhalikum hukm. Alladhi dhakarahu Allahu wa yabayyanahu lakum. Yahkumu bihi bainakum. Yang Allah terangkan kepada kamu dan Allah jelaskan. Itu Allah tutup, Allah ketetapkan. Allah putuskan dengannya di antara kamu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha tahu dari maha hikmah. Memiliki hikmah. Faya'dilu faya'lamu ta'ala ma yasrusulakum minal ahkam. Jadi Allah maha tahu apa yang pantas bagimu dari hukum-hukum yang Dia tetapkan. Wa yasyari'alakum ma taqtadihil hikmah. Dan Allah menetapkan untuk kamu syariat-syariat yang sesuai dengan hikmah, yang tidak mungkin mendzalimi kamu. Dan pasti semua yang Allah perintahkan itu mengandung maslahat, imma seluruhnya maslahat atau aghlabnya, dominannya itu adalah kemaslahatan. Sebaliknya semua yang Allah larang, semua yang Allah larang itu imma seluruhnya jelek atau sebagian besarnya pasti membawa kejelekan atau mafsadah. Wa qauluhu wa in fatakum syai'un min azwajikum minal kufar bi an zahabna murtaddat. Yani istri-istri mukminah, mukmin itu orang yang beriman itu lari kepada orang kafir murtad. Fa aqabtum fa'atul ladina zahabat azwajuhum mislama anfaqu. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat, annal kufar idza kanu ya'khuduna badala ma yafutu min azwajihim lil muslimin. Ini kamu membalas, ya, sebagaimana orang-orang kafir itu mengambil ganti, ya, apa yang yakni dari istri-istri mereka yang melarikan diri kepada kaum muslimin masuk Islam atau beriman. Maka faman dhahabat zaujatuhu, siapa yang istrinya lari minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, ilal kufar, kepada orang-orang kafir, wafatat alaihi, dan tidak bisa dia kejar, lazima an yu'tiyahu al-muslimun minal ghanimati badala ma'anfaq. Nah, maka lazim untuk dia memberinya, yakni kaum muslimin memberinya sebagian dari ghanimah yang ini sebagai ganti apa yang telah dia belanjakan. Nah, waqtaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Fa imanukum billahi yaqtadi minkum an takunu mulazimina littaqwa ala dawam. Nah, keimanan kamu kepada Allah menuntut dari kamu untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa dan terus menerus dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan takwa itu mereka akan apa? Mampu menjalankan perintah-perintah Allah walaupun seperti ini keadaan yang mereka harus membayar ganti rugi atau bahkan mungkin menghadapi hal-hal yang istrinya lari dan harus mengeluarkan biaya, ini membayar ganti rugi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ini termasuk bagian ulama apa menjadikannya sebagai contoh nasikh ayat menasikh hadis menurut sebagian pendapat ahli usul. Iya kan? Ingat enggak? Waktu ya, kan ada Al-Qur'an menasikh ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an dia menasikh hadis. Nah, ini termasuk yang Al-Qur'an menasikh hadis menghapus. Tapi wallahu a'lam, ini khilaf dalam kalangan para ulama. Jadi maksud yang jelas termasuk dalam bab